Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah At-Takwir ya. Surah At-Takwir. Baik, ya kita minta Pak Rizki ya. Silakan Pak Rizki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله. Jika matahari digulung dan jika bintang-bintang berjatuhan, dan jika gunung-gunung dihancurkan ya Ustaz ya, dihancurkan, dan jika unta-unta ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan, dan apabila bayi-bayi atau perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembar-lembaran dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Maka demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar menyingsing. Sesungguhnya dia adalah benar-benar firman. Sesungguhnya dia adalah perkataan dari Rasul yang mulia, yang memiliki kekuatan di sisi pemilik yang yang memiliki kekuatan di sisi pemilik ars, yang ditaati di sana dan dipercaya. Memiliki orang gila yang melihatnya di tutup yang muka, dan dia bukanlah orang yang kikir untuk mengarahkan hal yang baik, dan bukanlah dia itu perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Sebenarnya dia tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Apa di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak akan bisa menghendakinya kecuali apabila Allah Taala menghendakinya. Baik, ayo di irab dikit sampai 5. Ida sampai 8 berarti sama semua. Ida dzarfiyah syartiyah asyamsu mubtada kuwirat fi'il madhi fi'il madhi majhul. Nah, ibu fa'ilnya kembali ke asyamsu. Kemudian wa harfu atfin. Kemudian ida dzarfiyah syartiyah an-nujumu mubtada in kadarat fi'il madhi fi'il madhi fa'ilnya kembali ke an-nujum wa harfu atfin idza dzarfiyah syartiyah al-jibalu mubtada tuyirat fi'il madhi majhul naibul fa'ilnya kembali ke al-jibal. Kemudian ini sama semua ya? Iya, sama-sama. Ini sampai ke 8 sama semua begitu kan? Jadi yang pertama mubtada, yang kedua fi'il majhul, naibul fa'ilnya kembali ke belakangnya, terus jumlahnya jadi khobarnya. Langsung ke bi'ayi dambin ya. Bi'ayi dambin. Berarti bi'ayi jar majrur. Dambin ini mudhofun ilaih. Kok suara antum tiba-tiba jadi kecil ya? Masa, Zat? Tes? Apa nak kejauhan? Tadi kayak stereo, sekarang cuma satu. Ini gimana, Zat? Halo, tes. Iya, makin hilang suaranya. Makin hilang ya? Teman-teman, kalau secara saya jelas sih di sini. Kalian nggak usah dengar nih. Kita Arfan ganti aja ya sama yang lainnya. Saya baru ke Fuad Jazza Kalau Khair. Ofik baru kalau saja Jazza Kalau Khair. Oke, Bu Martalena di Arab. Di Ayi jar majrur zanbin mudafun ilai kutila fi'il madi majhul, fa'ilnya al-ma'udah. Waw huruf atfin, iza dzarfiyah syartiyah, suhufu pada. Ini tadi udah ya di atas ya. Jadi yang ayat 10, 11, 12, 13 sama. Berarti sekarang 14 ya, alimat. 14. Alimat fi'il madi nafsun fa'ilnya ma ini ma-nya maful bi. Maful bi. Oh, maful bi. Maful bi ahdarat fi'il madi fa'ilnya ma. Fa'nya fa'nya huruf atfin, la-nya lam taukid ya Ustaz. Ini lam-nya lam ziyadah aja nih, lam tambahan. Lam ziyadah. Uksimu fi'il madi. Eh, maksimum fi'il mudari. Maksimum mudari. Fa'ilnya? Fa'ilnya Allah. Ini kan maksimum aku. Fa'ilnya anak ya. Anak aja ya. Bilhunnas jar majrur. Al-Jawaril Na'at ya Ustaz. Apa namanya sih? Na'at atau badal ini kalau kayak gini? Na'at atau badal? Enggak, ini nanya. Na'at atau badal? Abi Husna yang emang tadi artinya apa? Demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam yang beredar badal. Nah itu kira-kira apa? Jawari. Sifat ya ini masih mensifati ini ya. Al-Khunnas ya. Al-Khunnas yang Al-Jawar Al-Khunnas. Jadi Al-Jawar sama Al-Khunnas butuhnya sifat ya. Baik, lanjut. Walaili wawnya huruf ataf, lailinya maktuf ya Ustaz. Maktuf ke ini waw kosam aja. Oh waw kosam. Waw kosam. Laili walainya majrur. Majrur iza dzarfiyah syartiyah asa fi'il madi. Nah. Madi fa'ilnya al-laili. Terus wasubhi kosam juga ya Ustaz ya. Kosam, subihinya majrur, iza dzarfiyah syartiyah, tanaffas fi'il madi, fa'ilnya as-subhi. Innahu harfu taukidin wa nasbin, al-ha'u isim inna, laqawlu lanya harfu taukid. Qawlunya khabar ya? Khabar ya. Khabar. Rasulin mudofun ilahi karimin na'at. Naam. Na'at ke Rasul. Na'at ke Rasul. Kuatin mudofun ilahi. Eh, bukan deh. Ini na'at ke ini ya. Ke Quran ya. Kan sebenarnya itu adalah perkataan utusan yang mulia ya. Dikuatin. Ya. Terus? Kuatinnya mudafun ilahi. Indah. Ya, terus? Indahnya zorof ya Ustaz. Nah. Zorof. Zinya mudafun ilahi. Al-arsi mudafun ilahi. Makinin mudafun ilahi lagi. Bentar dulu. Mudaf ilahi dari mana, Bu? Ilahi ya. Mudaf dari mana? Oh, iya. Al-arsi sebenarnya Allah memiliki arsi. Al-arsi ini sifat lagi ya. Sifat. Oh iya, tadi benar di itu sifatnya ke Rasul ya. Jadi Rasul tuh di sini ada tiga sifat ya. Yang pertama karim mulia, kemudian dikuatin, kemudian apa memiliki kekuatan di sisi ars ya. Di sisi pemilik ars di sisi Allah sama makinin ya. Baik. Jadi makinin juga na'at juga. Ya. Na'at. Muta'in sama na'at lagi. Muta'in na'at lagi. Na'at sama fi'il madi. Sama itu dorob, Bu. Dorob. Iya. Dorob. Aminin mudafun ilahi. Wama dan wama dan wama nafi ini sudah. Wama gimana? Nafi. Iya, makanya nafi benar. lagi. Sahibu mubtada kum mudafun ilai bi majnun jar majrur sebagai khobar. Wa waw huruf atfin law lam taukid kod harfu tafkikin tahkikin ro'a fi'il madi alha'u maf'ulun bih bil ufuki jar majrur al-mubinu mudafun ilai wa huruf ataf manya nafi huanya mubtada mubtada alal ghaibi jar majrur bidonin jar majrur wa ma huruf ataf manya huruf nafi huanya mubtada lagi biqauli jar majrur sayyitanin mudafun ilaih rajimin na'at fa aina fanya huruf ataf ainanya istifham ya istifham sebagai mubtada ya istifham sebagai mubtada tasabuna fi'il mudhari nah fa'ilnya in huruf syatmin wa mubtada huruf istisna ini namanya kalau ini huruf istisnanya mulghah ya enggak dipakai mulghah krun krun khabar ya Majrur sya'a imam sya'a firmati fa'ala kemana betul minkum jar majrur kan huruf an harfu masdar wa nasbin yastakimu fi'il mudhari yastakima fi'il mudhari masubun bi an nafi huruf nafi tasya'una fi'il mudhari fa'ilnya wawu illa harfu istisna an annya mas huruf masdar masdarin mana ya syaa fi mudhari mansubun bin an mansubun bi an Allahu fa'il rabbul alamin Allahu rabbunya na'at ya ustaz badal ya badal alamina rabbul alamina mudafun ilai baik mentas insyaallah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan jazakallahu khairan ustaz wa barakallahu fiik baik penjelasan Abu Rafiq ya nam sat bismillahirrahmanirrahim taksi tafsirin sudah nam idza syamsu luffata وذهب ضوءها لفت وذهب ضوءها وإذا النجوم تنثرت فذهب نورها وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا منبسًا وإذا نوق الهوامل تركت وأهملت وإذا الحيوانات wa al-wahshiyati jum'ati. Wa idal hayawanatul wahshiyatu jumi'at wahtalatat. Wahtalatat. Liyaqtasillahi min ba'dihallahu min ba'diha li ba'dihallahu min ba'diha li ba'din. Wa idal biharu awqadat fasara. Kalau kayak gini, wa idal biharu uqidat. Uqidat, namanya. Wa idal biharu uqidat fasarat ala idhamiha narun tatawaqqidu. Wa idan nufusu tatawaqqadu. Wa idan nufusu kurinat bi amsaliha wa nadhairiha. Wa idat tiflatul madkunati madkunatu hayatan su'ilat yaumal qiyamati su'ala tatyibu laha tatyibin. Apa ini set tatyi? Tatyibin. Tatyibin laha wa tabakitu lawaidiha bi ayyi dambin kana dafanaha wa idha suhuful a'mali uridat. Wa idha suhuful a'mali uridat. Uridat. Wa idha sama'u kuli'at wa azilata min wa uzilat. Wa uzilat min makaniha wa idha naru au qadata au qadat kidat fa udrimat. Ukidat, ukidat faudrimat. Wa idal jannatu darun na'imi kurribat min ahlihal muttaqini. Ida waqa'a dhalika tayakkonat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairan aw syarran. Min khairin aw syarran. Khairin aw syarran. Syirnya, jika matahari telah digulung dan telah pergi sinarnya, dan jika bintang-bintang berjatuhan pada banuruha dan telah pergi cahayanya, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan di atas wajah bumi dan menjadi debu-debu yang bertebangan, dan apabila unta-unta yang hamil yang ditinggalkan dan diabaikan, dan apabila hewan-hewan yang liar dikumpulkan bercampur, kemudian liyaktasallahi. Allah menghususkan ini, Ustaz, liyaktasallahi. Liyaktasallahi ini apa, Ustaz? Allah menghususkan, Ustaz. Yang mana? Liyaktasallahu. Oh, liyaktasallahi. Iya. Jadi ini dari kata kisos. Jadi Allah akan membiarkan sebagian hewan itu apa namanya melakukan kisos pada sebagian yang lain. Ini menunjukkan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hewan-hewan yang zalim di dunia pun nanti akan dikisos di akhirat sesama mereka sebelum mereka jadi debu ya. Baik. Wa idal biharu uqidat. Dan apabila lautan itu dinyalakan maka menjadi luas neraka yang menyala gitu deh. Ya maksudnya lautnya jadi lautan api yang menyala. Api yang menyala. Wa idan nufusu khurid. Dan apabila ruh-ruh itu dipasangkan dengan yang semisalnya dan yang sepadan dengannya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya pada hari kiamat pertanyaan yang ini apa sih? Tatib itu hiburan ya, sebagai hiburan. Sebagai hiburan, lawa idihan apa sih? Hah? Sebagai hiburan sih deh. Sebagai hiburan. Sebagai hiburan dan celaan bagi orang yang menguburnya. Terima kasih. Wa bi ayyi dzambin, karena dosa apa sampai dikubur, dia dikubur. Dan wa idza sufu, dan apabila lembaran-lembaran amalan itu di uridat ini ditunjukkan, wa idza sama, dan apabila langit telah dicabut dan dilenyapkan dari tempatnya, dan naru, dan apabila neraka dinyalakan dan dibakar, wa idzal jannatu, dan apabila surga tempatnya kenikmatan itu didekatkan bagi pemiliknya, yaitu orang-orang yang bertakwa, idza waqa'a, dan apabila itu telah terjadi, maka wa wajadat kullu nafsin, maka akan yakin dan akan dipertemukan setiap jiwa apa yang telah dikerjakannya dari kebaikan ataupun keburukan. Lanjut saja, Pak. Cukup ya, panjang bahasa. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Bu Ida ya. Ya, Ustaz. Nah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaullahu ta'ala bin nujumi muhtafiyati anwariha nahron. Al-jariyati wal mustatirati fi abrojiha walaili ida akbilu bidullamihi. Ida apa? Akbilu. Akbilu jadi apa akbilu? Itu masa saya yang menerima. Akbalu. Ida akbala ya. Akbala, oh apa maksud? Ida akbala bidullamihi. Wa subhi ida dohero dia uhu innal qur'ana la tabliyahu rasulin karimin huwa jibrilu alaihi salam dikuatin fi tanfidin ma yu'maru bihi sohibi makanati rofi'atin sohibi makanati rofi'atin indo wahi tudi uhul malaikata mu'tam tudi uhul malaikatu awan Ustaz, saya pikir mahulbi tudi uhul malaikatu mu'taminin ala wahyi alladhi yunselubihi. Artinya Allah Ta'ala bersumpah demi bintang-bintang yang menyembunyikan sinarnya di siang hari yang beredar dan tersembunyi ya Ustaz, yang tersembunyi dari di dalam gugusan bintang-bintang dan demi malam ketika telah datang kegelapannya. Dan demi subuh ketika telah tampak cahayanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar disampaikan oleh utusan yang mulia. Ia adalah Jibril alaihi salam yang mempunyai kekuatan dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Pemilik kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mematuhi malaikat dan malaikat-malaikat mematuhinya, dipercaya atas wahyu yang diturunkan dengannya. Wama Muhammadun alladhi ta'rifunahu bimajnunin. Walakot ro'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila alladhi ya'tihu bil risalati. Ya'tihi dong, maksudnya ya'tihu. Alladhi ya'tihi. Oh, afwan Ustaz. Oh iya Ustaz. Alladhi ya'tihi birisalati ala suratihi ala suratihi al-haqiqiyatil lati holakohu wohu alaihe fil ufukil azimi min nahiyati al-masyriki bi makata wahia wahia ar-ru'yatu al-ru'yatul ula al-waqo itu al-waqi'atu bi wari hiroin wama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bibahili fi tadlilin bibahilin fi tabalighil wahyi wa ma hadzal qur'anu bi qawli saytanir rajimi mudradun min rahmatillahi walakinnahu kalamullahi wa wahyihi dan bukanlah Nabi Muhammad yang telah mengenalnya dan mengenalnya yang telah mengenalnya adalah orang yang gila dan bukanlah Muhammad yang kalian kenal itu orang yang gila dan bukanlah Muhammad yang kamu kenal itu adalah orang gila dan dia sungguh-sungguh telah melihat dan Nabi Muhammad telah sungguh-sungguh melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sungguh-sungguh melihat malaikat Jibril yang telah datang membawa risalah atas surat-surat yang surat ya Ustaz ya surat nih atas gambaran yang apa awan Ustaz gambaran yang asli jadi gambaran malaikat atas dengan gambaran yang nyata bentuk yang nyata ya Ustaz yang asli ya yang yang Allah menciptakannya atasnya di ufuk yang agung ya Ustaz ya. Iya. Dan di sisi sebelah timur dari kota Mekah. Dia penglihatannya itu adalah ya melihat yang pertama. Yang pertama terjadi. Yang terjadi di Gua Hiro. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang dia pelit terhadap untuk menyampaikan wahyu dan tidaklah Al-Qur'an ini adalah perkataan dari setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk yang terhalang atas rahmat Allah. Dan sesungguhnya dia Al-Qur'an adalah firman Allah dan wahyu. Dan wahyunya. Satu lagi ya, tanggung. Ya. Fa'ayna tathabu bikum ukulakum fit takzibi bil Qur'ani ba'da hadihi hijajil qati'ati. Ma huwa illa maw'idotun minawahi lijami'in nasi. Liman sa'a minkum ayastaqima 'alal haqqi wa imani wa ma tasa'una illa sataqomatan wala gimana wa ma tasya'unal istiqamata bukan illa ya Ustaz Ahwan. Nah, kalau ira ntar jadi apaan? Oh iya, iya. Ya, wa ma tasa'unal istaqomatan. Wa la taqdiruna ala zalika illa bimasyiatillahi rabbil holak iki ajma'ina. Dan apakah didustakan ya Ustaz? Telah datang ya. Dan Pak Aina, apakah telah datang? Aina mah di mana? Oh di mana? Ya. Maka kemanakah kemana perginya akal-akal kalian? Akal-akal kalian, oh ya, dengan kedustaan terhadap Al-Quran setelah setelah tahun ya Ustaz, tahun ini tahun keputusan. Setelah hujah-hujah yang pasti, gitu. Hujah yang kokoh. Oh, setelah ujian ini Ustaz, setelah ujian yang pasti. Hujah ya Ustaz. Hujah ya Ustaz ya. Setelah hujah yang pasti. Dan apakah tidaklah dia kecuali pelajaran dari Allah. Ya, maksudnya tidaklah Al-Quran ini. Al-Quran ya, tidaklah Al-Quran ini pelajaran dari Allah untuk seluruh manusia. Siapa saja dan siapa di antara kalian yang itu enggak dadanya Bu, bagi siapa saja. Oh, bagi siapa saja yang menghendaki dari minkum, bagi siapa saja yang menghendaki untuk memperoleh jalan yang lurus. Istiqomah ya, bagi siapa saja yang mau istiqomah di jalannya. Istiqomah di atas benar dan jalan keimanan. Kebaikan ya dan keimanan. Dan tidaklah kalian menghendaki jalan istiqomah itu. Dan tidaklah kalian dapat memutuskan ya Ustaz ya, memutuskan atas itu. Karena tidak mampu. Karena tidak mampu. Mampu Ustaz ya. Tidaklah kalian mampu atas itu kecuali atas kehendak dari Allah, Tuhan makhluk, seluruh makhluk. Paham ya, Rabbnya seluruh makhluk ya. Sebar kelafik wa jazakillah khaira. Ya, wa fika barakallahu Ustaz. Wa iyaka. طيب يا سورة التكوير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت ya. Apabila matahari digulung ya. الشمس كورت apabila matahari digulung, ini merupakan gambaran huruf hara di kiamat ya. Yang pertama matahari digulung. وإذا النجوم كدرت dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat apabila unta-unta yang hamil 'uttilat dicampakkan, ditinggalkan begitu saja. Wa idzal wuhushu husyirat apabila binatang liar husyirat dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat dan apabila lautan diluapkan. Wa idzan nufusu zawwijat dan apabila ruh-ruh jiwa-jiwa dipertemukan, maksudnya jiwa ini adalah ruh ya, ruh dipertemukan dengan badan sehingga manusia yang tadinya mati di dalam kuburnya dibangkitkan kembali ya untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Wa idzal mau'udatu su'ilat dan apabila bayi-bayi perempuan, mau'udatu ada bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ya, itu ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat atas dosa apa kalian dibunuh ya. Ini merupakan kebiasaan buruk di zaman jahiliyah di mana sebagian mereka, saya katakan sebagian karena enggak semuanya. Sebagian mereka itu ada yang merasa malu kalau punya anak perempuan. Ya, ada yang merasa malu kalau punya anak perempuan, sehingga mereka nggak segan-segan membunuh anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, wallahualam. Ini salah satu bentuk kebodohan ya yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah. Alhamdulillah Islam datang ya untuk menebarkan ajaran kasih sayang dan menghapuskan semua bentuk kedzaliman ya dan dosa serta maksiat seperti yang ya membunuh bayi perempuan yang tidak berdosa ini. Wa idza as-suhufu nushirat dan apabila catatan itu dinushirat ya ditunjukkan dibuka sehingga setiap manusia itu bisa mengetahui apa saja yang dia kerjakan di dunia sehingga tidak ada yang terlewat satupun kecuali Allah catat di dalam kitab tersebut dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan ya amalannya masing-masing. Wa idza as-sama'u kushitat dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat apabila neraka dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan, maksudnya surga didekatkan kepada orang-orang yang berhak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua telah terjadi, ya. Ini kan hari hari kiamat yang matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, laut diluapkan. Ini semuanya hari kiamat. Kalau itu sudah terjadi, maka alimat nafsum ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dipersembahkan. Ahdarat. Jadi nanti di hari kiamat manusia akan mengetahui dengan detail apa saja yang dia lakukan di dunia. Baik amalan kebaikannya maupun amalan keburukannya. Ya, kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya setiap manusia itu akan didampingi oleh malaikat yang tugasnya mencatat amal kebaikannya dan amal keburukannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia berada ya di tempat yang tersembunyi di dalam bumi misalnya, itu tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha menguasai. Allah maha meliputi segala sesuatu. Kekuasaannya, pengawasannya, pengetahuannya ya tidak dapat terhalangi oleh apapun juga. Nah. Fala uqsimu bil khunnas. Ya, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas. Al-jawaratnya yang beredar. Al-kunnas yang tenggelam. Atau terbenam. Wal-layli idha as'as. Dan demi malam. Apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Hampir terang ya. Was-subhi idha tanaffas. Dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Rasul sini utusan. Utusan yang mulia itu adalah Malaikat Jibril AS. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW ini melalui perantara Malaikat Jibril. Ya. Di quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. Malaikat Jibril itu memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang punya arsy. Muta'in sama amin. Ya, Malaikat Jibril ini ditaati. Diati sama di sana, maksudnya di alamnya malaikat. Jadi Malaikat Jibril ini dipercaya oleh malaikat dan dipercaya oleh malaikat yang lainnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah gila. Ya, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah di kota Mekah, mulai bicara tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya akhirat, maka orang-orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah tidak mau beriman. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah gila. Ya. Karena telah banyak bicara tentang bahasa-bahasa yang tidak kami mengerti. Karena konsep tentang surga, neraka, kemudian alam barzakh, kemudian hari kiamat, adanya hari pembalasan, ini tidak ada di keyakinannya orang kafir Quraisy. Karena bagi mereka, hidup itu di dunia saja. Dan kedudukan di kubur itu sangat ditentukan dengan kedudukan di dunia. Makanya mereka sangat menginginkan kesuksesan di dunia. Ya, kehormatan, jabatan, kemuliaan di dunia. Karena mereka percaya bahwasanya itu yang akan mereka bawa mati. Nah, kalau udah mati, udah selesai. Tapi Islam menjelaskan konsep yang benar tentang ya kehidupan di dunia. Bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Adapun kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Di mana posisi seorang di akhirat itu sangat ditentukan oleh bagaimana amalannya di dunia. Ya. Nah, kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Ini maksudnya di Gua Hira ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad itu ya, dan dia itu Nabi Muhammad tidaklah pelit untuk menjelaskan hal-hal yang gaib. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan ya adanya surga, adanya neraka, adanya hari kiamat, adanya alam barzah kepada orang kafir Quraisy, itu dalam rangka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ya, bukan bualan semata. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan Nabi, bukan dongeng ya. Karena diantara tuduhan orang kafir Quraisy itu, selain dikatakan bahwasanya Nabi adalah orang gila, mereka katakan juga Nabi adalah penyair, kemudian mereka katakan Nabi juga tukang sihir, ya. Kemudian mereka katakan bahwasanya Quran itu hanyalah dongeng belaka, ya. Asatirul awalin, ya, dongeng orang-orang terdahulu. Jadi banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah ya tetap bersabar. Nah, wama huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah ya perkataan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhabun, maka kemanakah perginya akal-akal kalian? Ya, kenapa kalian tidak juga mau beriman? Padahal Al-Quran telah diturunkan, Rasulullah telah diutus kepada kalian, tapi kenapa kalian tidak mau beriman pada Al-Quran? Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan peringatan bagi seluruh alam. InsyaAllah. Jadi Al-Quran ini adalah peringatan. Memberi peringatan ya tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya hari perhitungan, tentang adanya hari pembalasan. Lima syaa minkum ayyastaqim. Ya, peringatan bagi orang yang ingin agar ia berada di atas jalan yang istiqamah. Ya, di atas jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak bisa menghendakinya. Kalian tidak bisa menggapai istiqamah itu kecuali siapa saja yang Allah Rabb semesta alam kehendaki. Dari sini kita mengetahui bahwasanya hidayah keistiqomahan itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Jadi, kalau kita berada di jalan istiqomah, jangan sombong, jangan merasa kita ini di atas agama ini, berada di atas sunnah ini ya murni karena kesungguhan hati kita. Ya tidak, ini semuanya berkat apa namanya? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena jelas ayat ini wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat menggapai istiqomah kecuali siapa saja yang Allah Rabb semesta alam kehendaki. Jadi jangan sombong ya. Kita wajib bersyukur. Kita menikmati ya, kita mensyukuri nikmat di atas sunnah, nikmat di atas agama Islam, nikmat di atas ketaatan. Tapi jangan sombong, karena kita harus meyakini bahwasannya ketaatan yang kita lakukan, ya, sunnah-sunnah yang kita kerjakan, itu semua berkat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan ya, satu lagi insyaAllah. Surah Abasta. Atau besok aja kali ya? Atau mungkin besok aja kali sekalian ya? Ini rencana besok kita mulai dari jam 9 insyaAllah. Jadi biar sampai selesai. Gimana menurut Bapak-Ibu sekalian? Soalnya ini mungkin ada sebagian yang mau Jumatan. Siap-siap, khawatir nggak cukup juga waktunya. Ini nyalin semua ya. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana menurut Bapak Ibu sekalian? Tiga surat ini kita baca besok aja dari jam 9 gimana? Boleh. Jadi biar selesai insyaallah. Ya. Kapan? Siap ya? Siap. Ini ingat-ingat Jumat ya. Takut. Enggak cukup waktunya. Ya. Tapi misalnya besok jam 9 kita mulai agenda jam 9. Kalau bisa karena ini 3 surat dan suratnya panjang-panjang sebelum masing-masing udah bacanya. Baik terjemahnya, tafsirnya sudah dibaca masing-masing ya seperti itu. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, jam 9 insyaallah. Tapi demikian pembahasan kita pada pagi hari ini, semoga apa kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.